hanya ada satu video yang akan kita lihat. Boleh tepuk tangan. Oke, sebentar ya, kita akan break asar dulu ya. Jadi kita sholat bareng-bareng dulu ya. Kita sholat bareng-bareng. Stand up komedi ya. Imannya Anton. Coba gue mau minta salah satu orang Jerokstar, mana Jerokstar? Iya ntar dulu, kita break dulu, ini break asar. Tenang. Relax ya. Break asar, kita break asar cuma sebentar, jangan kemana-mana ya. Di sini aja, di sini. Cuma 5 menit. Duduk lagi. Duduk lagi, jangan kemana-mana. Break asar doang, bentar. Mau kemana? Sini aja, cuma sebentar doang. Gak apa-apa, daripada ntar jauh-jauh lagi, susah lagi manggilnya. Biar bisa langsung mingle sama Jerok Star di bawah ya. Oke, bentar lagi kita mau lihat ini peserta-peserta hangout ya, Jerok Star. Oh, ini delay, jadi yang gak delay. Oh, yang itu, maaf ya. Happy birthday to us. Selamat ulang tahun buat Jerox yang ke-9. Terus cepet-cepet gue internasional. Buat album baru juga ditunggu. Buat lagu-lagunya yang keren-keren ditunggu. Terus thanks buat Aiman yang udah ngasih waktu dulu ngobrol lumayan lama sama dia. Dan dia memberi gue pelajaran berharga banget, sumpah. Demi Allah, emang keren, sumpah keren banget. Buat Sony, terima kasih. Buat Lima, terima kasih. Sama juga udah pada kenal sama gue kan, terima kasih juga semuanya. Terakhir buat Anton, cepet-cepet merit ya. Kalau merit, temen gue. Gak mau kan, jomblo terus. Gue nih, jomblo nih sekarang nih. Terima kasih juga. Terus lu kan pernah janji tuh pas ngetek mau ngajakin gua kan. Pas mau rekaman harus ada gua, ada Rockstar. Nah, gua dulu di Rockstar nih, gua pakai baju logo nih. Gak tau nih logo mana nih. Gua di Rockstar. Dan gua... dari teman-teman Jarokstar yang bisa datang.